إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, dan kita akan memasuki bab yang ke-35 dari kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, bagian akhir dari kitab besar, kitab Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. الإمام رحمة الله عليه memberikan judul bab yang merupakan fikih, pemahaman beliau terhadap din, agama Islam. Dan dalam hal ini at-tauhid secara khusus adalah tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Beliau mengatakan bab qaulillah ta'ala, firman Allah ta'ala, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka yani al-a'rab yang hati-hati mereka dipenuhi oleh an-nifaq, menghendaki ayyubaddilu agar mereka mengganti atau merubah kalam Allah, firman Allah, yakni apa yang Allah tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bahwa mereka setelah perjanjian Hudaybiyah akan memperoleh harta rampasan perang Khaybar, dan Al-A'rab tidak termasuk di dalamnya. Asy-syahid yang menjadi penunjukan atau dalil adalah kalam Allah. Al-Imam dari beberapa bab sebelumnya kemudian masuk ke dalam bab ini dan bab selanjutnya berbicara mengenai salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang agung, yaitu sifatul kalam. Allah berkata, berbicara, senantiasa Allah berbicara, dan sifatul kalam merupakan sifat zat, zatiyah, yang tetap ada pada Allah tabaraka wa ta'ala, menyelisihi, menyalahi madhab ahli bid'ah dari Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengingkari, menolak, meniadakan sifatul kalam. Oleh karena itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai di sini, maka ahlu sunnah dan asy'ariyah sama meyakini adanya sifatul kalam. Sifatul kalam adalah sifat zat Allah yang tetap ada pada Allah. Tetapi ahlu sunnah melanjutkan perkataan dan keyakinan mereka bahwa sifatul kalam juga sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah maui, Allah berbicara. Sampai di sini, yang kedua ini, Asy'ariyah tidak meyakininya. Yakni sifatul kalam termasuk dalam sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara, dan sekehendak atau semau Allah tabaraka wa ta'ala. Selain sifatul kalam, juga sifat zat, diri bagi Allah yang tetap ada pada Allah, menyalahi madhab Mu'tazilah yang mengingkari, menolak sifatul kalam secara mutlak. Oleh sebab itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ahlu sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Asy'ariyah mengatakan Al-Quran kalamullah. Ahlu sunnah dan Asy'ariyah meyakini sifatul kalam sifat zat. Tetapi ahlu sunnah juga mengatakan sifatul kalam sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang terkait dengan kehendak Allah. Dan ini akidah yang besar ini tidak diyakini oleh Asy'ariyah. Di situ letak perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah dalam bab sifatul kalam. Kemudian Al-Imam tadi firman Allah dalam surat Al-Fath berkaitan dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang amat menakjubkan dan di dalamnya penuh dengan ilmu. Dan saya ada karya tentang masalah ini, yakni penjelasan tentang perjanjian Hudaybiyah yang saya beri judul Politik Islam. Berawal dari syarah penjelasan saya di majlis ini kira-kira beberapa jam, lalu ditulis oleh sebagian ikhwan dan diserahkan kepada saya. Begitu amanat ilmiahnya. Begitu di dalam Islam, majlis imla seperti itu harus diserahkan dulu kepada yang berbicara, karena dia yang menulis tetapi dengan lisan. Maka saya kurangi, saya tambahi dan seterusnya, dan saya serahkan kepadanya untuk menelitinya dan menambahinya dan mentakhrij hadisnya. Maka jadilah sebuah kitab yang kemudian saya beri judul Siyasah Syar'iyyah, Politik Islam. Bagi siapa yang ingin mengetahui politik khususnya tahun-tahun sekarang, tinggal beberapa hari ya, hitungan hari. Di situ saya terjelaskan apa yang dimaksud dengan politik Islam secara ringkas. Ya. Ayat yang kedua dibawakan oleh Al-Imam, innahu laqawlul fasl, yaitu hak. Qawl yani qawlullah, perkataan Allah, Al-Quran. Faslun maknanya haqqun. Sesungguhnya iya, Al-Quran adalah perkataan yang hak benar. Wa ma huwa bil hazl, dan iya Al-Quran bukan perkataan senda gurau, main-main. Asyahid adalah Al-Qawl. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara. Kemudian Al-Imam membawakan sebanyak 17 buah hadis. Dari hadis 7491 sampai 7508. Dan hadis-hadisnya telah ditakhrij di kitab ini, telah saya bacakan, sebagiannya saya terangkan. Dan umumnya adalah hadis dari riwayat Abu Hurairah. Dari 17 buah hadis, 13 buah hadis riwayat Abu Hurairah. Dan dibawakan oleh Al-Imam menurut Al-Hafidh Ibn Hajar untuk menjelaskan bahwa kalamullah tidak khusus hanya pada Al-Quran, tapi kalamullah luas. Ada hadis yang kita kenal dengan nama hadisun qudsiyun dan lain sebagainya. Kita lihat hadis-hadisnya dan saya akan jelaskan sebagiannya. Silakan, Suhail. Qal mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. حدثنا أبو نعيم حدثنا عامش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أعنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك. Yang kencang, pegang dirimu ya. Pegang deketir. Ya Allah, terus. Hadatsana Ismail, hadatsani Malik, an Ibn Shihab, an Abi Abdullah al-Agarri, an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-samai ad-dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqul من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. فرس. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفع عليك. حدثنا الزهير بن حرب حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فاقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا. حديث yang pertama nomor 7491 hadithun qudsiyun asyahid, dalilnya adalah qala Allah ta'ala. Perhatikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, dan seterusnya. Ini hadis qudsi, ini kalamullah tapi di luar Al-Qur'an. Demikian juga hadis yang kedua, 7492. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu azza wa jal, asyahid yaqulullahu azza wa jal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman. Ini juga hadithun qudsiyun, di luar dari Al-Quran. Hadis yang ketiga, nomor 7493. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainama Ayyub, ketika Ayyub, yakni Nabiullah Karim alaihi salatu wassalam, yagtasilu uryanan, mandi telanjang, yakni tidak memakai kain basahan. Dari sini keluar hukum boleh mandi di kamar mandi, maksudnya tidak berpakaian, telanjang, tidak memakai basahan. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab, jatuh kepadanya kaki apa jarad belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala yahsi fi thawbihi, maka Ayyub mengambilnya dengan pakaiannya. Fanadahu rabbuhu, asyahid di sini, Allah berfirman kepadanya, menyeru kepadanya. Fanadahu rabbuhu, maka itu al-qaul, al-kalam, al-hadith, al-nida, semuanya adalah sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini fanadahu, Allah memanggilnya, menyuruhnya, ya Ayyub, hai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku telah mencukupimu sebagaimana yang kau lihat, yakni memberikan kekayaan dan seterusnya. Qala, jawab Ayyub, bala ya Rabbi, benar wahai Rabbku, walakin akan tetapi, lagi nabi an barakatik, aku tidak akan pernah merasa cukup dari kebaikanmu. Jawaban yang bagus sekali. Yani tidak boleh kita merasa cukup dari kebaikan-kebaikan Allah, dari rahmat Allah, dari barakahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Rabbuna, ketika Ayyub mengatakan seperti itu, mentakrirnya, membenarkannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, hey Ayyub, kenapa engkau masih mengambil lagi belalang emas yang jatuh itu, padahal aku telah memberikan kecukupan kepadamu. Karena itu dari Allah, tidak mungkin belalang itu jatuh tanpa seizin Allah, belalang dari emas. Qala bala ya Rabb, bala ya Rabbi, walakin lagina bi an barakatik, akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dari keberkahanmu. Yakni senantiasa aku mengharapkan kebaikanmu, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Hadis yang ketiga, hadis juga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqul, turun Rabbuna tabaraka wa ta'ala setiap malam ke langit dunia, ketika tinggal sepertiga malam akhir, sisa sepertiga malam akhir. فيقول، ايه دي الشاهد، الله برفرمن من يدعوني فاستجيب له. Siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya akan aku ijabahkannya. Mayas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang mau meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Mayastaghfiruni fa'aghfirallah. Siapakah yang mau meminta ampun, memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Kemudian itu hadis ketiga, keempat, dan sekarang hadis kelima nomor 7495 dan 7496. Qala Allah, asy-syahid qala Allah, anfiq unfiq 'alaik. Yani firman Allah, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Yani sedekahlah, infaklah, belanjakanlah sebagian dari hartamu, pasti aku akan berinfak. Yani balasan sesuai dengan amal, jenis amalnya. Kalau dia berinfak, maka Allah akan membalas infaknya itu. Hadis yang ke-6, hadis 7497. حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل يعني نامانيا محمد عن عمارة يعني عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة بركات أبو هريرة صالح الله Hadis ini mauquf. Al-Hafiz mengatakan kada awradahu huna mukhtasaran. Demikian beliau membawakannya di sini dengan ringkas. Wal qail, dan yang berkata faqala, yang berkata qala hadhihi Khadijah, bukan Abu Hurairah, adalah Jibril. Kama taqaddama fi bab tazwiji Khadijah fi awakhir al-manaqib, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pernikahan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kitab al-manaqib, dari jalan كتيبة بن سعيد عن محمد بن فديل جوجا بهذا السند عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, hai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini Khadijah datang. Berarti yang mengatakan hadhihi Khadijah Jibril diringkas oleh al-imam. Dan begitulah sering para muhaddisin meringkas hadis, karena telah ma'ruf atau telah dibawakan sebelumnya. Kata al-Hafiz, wa bihadha yadhhar أن جزم الكرماني بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع مردود. Dari sini tampak bahwa keputusan Al-Kirmani al-Imam Al-Kirmani mensyarahkan kitab Sahih Bukhari terlebih dahulu dari Al-Hafiz, sebagaimana Al-Imam Ibn Battal. Dia mengatakan bahwa hadis ini mauquf, tidak marfu. Ini tertolak karena telah ada riwayat yang lain. Dari sini kita, khususnya ahli ilmu, mengetahui bahwa Al-Hafiz ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه tidak tertandingi dalam bab hadis, dan syarah beliau dipenuhi dengan itu, sanggahan terhadap sebagian a'immah yang keliru dalam hadis. Contohnya di sini Al-Kirmani. Maka tidak ada satupun syarah Sahih Bukhari yang penjelasannya terhadap hadis demikian luas sekali selain dari Fathul Bari, selain dari Al-Hafidz. Yani belum ada yang menandinginya sampai hari ini. Orang yang sanggup mensyarahkan Bukhari dalam bab hadis, bahkan dalam bab fikih dan ijtihadat yang lainnya sebesar dan seluas selengkap Al-Hafidz Ibn Hajar, dan ini keistimewaannya. Oleh karena itu, pernah beberapa puluh tahun yang lalu muncul sebagian pemuda yang gulat melampaui batas, melampaui batas. Menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang yang berilmu, tentu tegak dengan ilmu dan keadilan. Mereka menolak kitab ini, bahkan mungkin ingin membakarnya, karena kesalahan Al-Hafidz yang itu keluar dari ijtihadnya, dan insyaallah beliau mendapat ajrun wahid kalau salah dalam bab tauhidul asma was sifat pada sebagiannya. Orang-orang ini tidak tegak dengan ilmu dan keadilan, sehingga mereka menolak, mengkritik tajam Al-Hafidz Al-Nawawi, dua pensyarah kitab, yang satu Bukhari, yang satu Muslim. Maka bangkitlah para ulama membelanya, di antaranya dua imam besar, Syekh Ibn Baz dan Syekh Al-Albani. Saya tidak ingat perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Tapi kalau saya tidak salah, hendaklah mereka membuat yang seperti itu. Yakni mampukah mereka membuat yang seperti Fathul Bari ini? Kalau Syekh Al-Albani mengatakan belum ada sampai hari ini orang yang seperti dua orang itu, An-Nawawi dengan syarah Muslimnya dan kitabnya yang lain, Al-Hafidz dengan Fathul Bari'nya, tidak tertanding. Bagaimana mungkin pemuda-pemuda yang melampaui batas ini mencela pembesar ulama dan imam besar ahlul hadis yang membela hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam secara besar-besaran sepanjang hayatnya. Ya manusia tentu tidak maksum, tapi Al-Hafidh telah memberikan sumbangan dan jasa yang demikian besar dalam dunia hadis. Ya, lenyaplah mazhab itu ketika para ulama atau sebagian dari mereka membelanya. Sampai juga mazhab yang buruk itu ke negeri ini, sehingga salah seorang dalam tulisannya, kalau saya tidak salah, dalam kata pengantarnya mengkritik kini. Maka saya bantah, begitulah. Ya, apabila tidak tegak dengan ilmu dan keadilan, ahlu sunnah tegak dengan ilmu dan adil. Contoh yang terbaik para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, tegak dengan ilmu. Sepanjang ilmu mereka, mereka tidak mengkafirkan khawarij. Karena tidak ada ilmu untuk mengkafirkannya. Tidak ada dalil untuk mengkafirkannya. Tetapi mereka menyesatkannya dan memeranginya. Karena ilmunya ada, keterangannya ada. Dan mereka tidak membalas ketika Khawarij mengkafirkan mereka, mereka balas kafir lagi. Tidak. Lihat adil. Ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan kezaliman, ketidakadilan. Lihat Khawarij jahil dan telah diberitahukan oleh Nabi SAW sufaha'ul ahlah. Ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca tidak melampaui tenggorokan mereka, menunjukkan bahwa tidak ada apa? Pahamun, pemahaman. Berarti jahil dan zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu al-zulmu. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu al-zulmu. Mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Zalim. Mengkafirkan manusia-manusia terbaik di permukaan bumi ini. Khairun nas qarni. Ya, mengkafirkan Uthman, mengkafirkan Ali apalagi. Mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan seluruh para sahabat yang ada saat itu. Zalim. Ya, begitu. Ini menakjubkan. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadihi Khadijah. Atatska bi ina'in fihi ta'amun aw ina'in fihi syarabun." Datang kepadamu membawa bejana berisi makanan atau minuman. Fa'akri'ha min rabbiha assalam. Sampaikan kepadanya dari Rabbnya salam. Sampaikan salam dari Rabbnya. Sampaikan salam kepadanya, kepada Khadijah dari Rabbnya. Asyahid mana? Assalam. Qaul Allah, perkataan Allah. Wabashirha ببيت من قصب لا صخب لا صخب فيه ولا نصب. يعني di Nabi diperintah untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah akan dapat rumah yang di dalamnya tidak ada bising, karena di dunia dia merasa bising, dicaci maki dan seterusnya. Hadis yang ketujuh, nomor 7498. Hadisun Qudsiyun, hadis Qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله الله berfirman. Hadis ke-8 nomor 7499 telah beberapa kali kita membacanya dan diulang-ulang oleh al-imam karena di dalamnya terdapat beberapa ahkam. Asy-syahid di sini adalah wa qaulukal haq, dan perkataanmu adalah hak. Hadis ke-9 7500. Hadis mengenai hadisul ifki, berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dituduh dengan tuduhan yang paling keji, bahkan sangat keji, dari orang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak orang besar Abu Bakr As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, dituduh dengan tuduhan paling keji yaitu berzina. Maka Sayyidah Ummul Mu'minin mengatakan ketika turun wahyu untuk membebaskan beliau dari tuduhan itu. Lihat alangkah tawadhu'nya Ummul Mu'minin. Walakin wallahi, akan tetapi demi Allah, ma kuntu azunnu anna Allah yunzilu bara'ati wahyan yutsla. Demi Allah, saya tidak sangka, saya tidak kira bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang dibaca sepanjang zaman untuk membebaskan aku dari tuduhan itu. Wal sya'ni fi nafsi kana ahqara min ay yatakallam Allah fiyya. Diriku ini amat ahqar. Apa ahqar? Hina, rendah. Untuk Allah berbicara tentangku bi amrin yutlah, dengan urusan yakni wahyu yang akan dibaca terus sepanjang zaman. Yakni saya tidak kira Allah akan menurunkan wahyu untuk membebaskan aku dari tuduhan itu, padahal diriku hina, rendah sekali. Sampai Allah yatakallam Allahu fiyya. Asy-syahid adalah ay yatakallam Allahu fiyya. Walakinni kuntu arju ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil naum ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Akan tetapi saya hanya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, yakni yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kemudian beliau membebaskan aku, yakni melepaskan dari tuduhan orang-orang kufar, orang-orang munafik itu. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala menurunkan ayat innal ladzina ja'u bil ifki al-ashr al-ayat, 10 ayat ke depan, yakni sebanyak 10 ayat. Hadis yang ke-10 7501 juga hadis qudsi. Perhatikan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah, Allah taala berfirman. Hadis ke-11, hadis 7502 mengenai rahim, keutamaan menyambung silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال أفني أه؟ ما قال هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الله berfirman kepada Rahim. Hadis ke-12 7503 juga hadis qudsi dari jalan Zaid bin Khalid qala mutira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala qala Allah qala Allah, Allah berfirman. Hadis 7404 hadis ke-13 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله juga hadis qudsi menjelaskan كلام الله. Hadis ke-14 7505 juga عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله lagi. Hadis 7506 hadis ke-15 kisah orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dan dia tidak pernah mengerjakan kebaikan, kemudian dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya mati bakar saya, maka Allah berfirman kepadanya. Demikian juga hadis ke-7507 hadis ke-16 dari jalan Abu Hurairah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala adhnama dhanban faqala, sesungguhnya hamba melakukan dosa, atau beliau mengatakan hamba berdosa. Faqala, maka hamba itu berkata, Rabbi adznabtu dzamban wa rubbama qala asabtu faghfir. Rabbi, aku telah berdosa. Ini ikhwan, keutamaan mengakui kesalahan di hadapan Rabbul Alamin. Rabbi, aku berdosa. Aku bersalah dan seterusnya. Seperti orang ini, Rabbi adznabtu dzamban. Faqala rabbuhu asyahid liya. Maka Allah berfirman, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bih. Apakah hambaku mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menyiksa dengan sebab dosa itu? Ghafartu li 'abdi, aku ampuni hambaku. Ini keutamaan istighfar, keutamaan memohon ampun kepada Allah. Thumma makatha ma syaa Allah, kemudian dia tinggal beberapa lama. Thumma asaba dhanban, kemudian dia melakukan dosa lagi. Aw aznaba dhanban faqala rabbi aznabtu aw asabtu faghfirhu akhar faghfirhu. Rabbi, aku berdosa lagi, ampunilah aku. Faqala 'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Seperti tadi, terus berulang. Tobat, berdosa, begitulah kehidupan manusia, sebagian manusia. Maka Allah pada akhir hadis katakan, ghafartu li'abdi thalathan falya'mal ma syaa. Aku ampuni untuk hambaku. Allah ulang 3 kali, dia kerjakan apa yang dia mau. yakni selama hamba itu berdosa kemudian dia kembali kepada Allah dan tidak putus asa akan rahmat Allah, Allah ampuni terus sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tetap, perhatikan ya, sesungguhnya Allah tetap menerima tobat seorang hamba sebelum ruhnya sampai di tenggorokannya. Alangkah luasnya maghfirah Allah. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, tidak ada yang selamat dari dosa. Dan keutamaan i'tiraf, mengakui kesalahan dan dosa. Keutamaan memohon ampun. Keutamaan roja, berharap akan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ampunan Allah luas sekali. Kapan waktu hamba berdosa, dia kembali bertobat, Allah ampuni. Berdosa lagi, dia bertobat, Allah ampuni. Tentu tidak sama keadaannya dengan orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia tidak bertobat dan tidak mengulangnya. Ini derajat orang-orang yang bertakwa. Tapi tidak semua orang mukmin seperti itu. Maka hadis ini besar sekali. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ghafartu li'abdi falya'mal ma sya'a. Hadis terakhir, hadis ke-17. Hadis 7508, sambungan dari hadis 7506. Hanya rawinya berbeda. 7506 rawinya adalah Abu Hurairah. 7508 rawinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan fi man salafa aw fi man kana qablakum. Qala kalimatan, ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang yang dahulu, yakni orang yang sebelum kamu. Kemudian beliau mengucapkan kalimat, yakni kata Abu Sa'id, a'tahu Allahu malan wa waladan. Allah telah memberikan kepadanya harta dan anak. Falamma hadaratil wafatu qala li banih. Maka ketika tatkala dia hampir wafat, dia berkata kepada anak-anaknya, ayya abin kuntu lakum, bapak macam apa saya ini terhadap kamu? Saya bapak macam mata, ayya abin kuntu lakum, apakah seorang bapak yang baik atau bukan? Qalu, mereka, anak-anaknya menjawab, khaira abin, sebaik-baik bapak adalah engkau. Berarti dia bapak yang baik menurut anak-anaknya. Qala, dia berkata, fa innahu lam yabta'ir aw lam yabta'iz. Rawi hadis ragu, lam yabta'ir aw lam yabta'iz, indallahi khairah. Dia tidak pernah, yakni tidak pernah menyediakan kebaikan di sisi Allah. Tidak pernah berbuat baik. Yang dimaksud beramal saleh, beramal ibadah. Bukan kebaikan yang berkaitan dengan anak-anaknya. Wa ayyaqdirillah aw yuqaddir. Ya, di situ tasydid atau apa? Hah? Wa yaqdir alayhi yu'adzibuhu fanzuru idza muttu fahrikuni. Jika Allah kuasa Ah, ini dia menunjukkan bahwa dia jahil. Perkataan jika Allah kuasa membangkitkanku, ini meragukan kekuasaan Allah. Kufur tidak? Kufur. Mengingkari dan meragukan kekuasaan Allah, kufur. Tapi dia jahil. Fanzuru, dia katakan kepada anak-anaknya, lihatlah. Apabila aku mati, fahrikuni, bakar jasadku. Hatta idza sirtu fahman, ishakuni, au qala fashakuni. Sehingga apabila aku telah hangus jasadku, maka tumbuklah ia menjadi debu, abu. Fa'idha kana yawmu rihin asifin, maka apabila datang musim angin kencang, fazruni fiha, tebarkanlah abu jasadku itu agar kemana-mana, ke laut dan ke darat. Faqala Nabiullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, fa akhadha mawathiqahum ala dhalika wa rabbi fa fa'al. Lalu orang itu mengikat perjanjian kepada anak-anaknya. Yakni kalau aku mati, bakar sampai hitam jasadku. Kemudian jadikan abu, tunggu sampai musim angin kencang, tebarkan jasadku ke lautan dan ke daratan. Anaknya pun mengiyakan. Warabbi, dia bersumpah. Fafa'alu, dikerjakan. Thumma azrahuhu fi yawmi asifin, kemudian mereka menebarkan, membuang abunya itu pada hari angin kencang. Faqala Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal berfirman, kun, jadilah. Fa'idha huwa rajulun qa'imun, tiba-tiba dia sudah berdiri. Qala Allah, Allah berfirman, ay abdi ma hamalaka ala an fa'alta ma fa'alta, hai hambaku, apa yang membuatmu mengerjakan sesuatu perbuatan itu? Qala, dia menjawab, makhafatuka. Makhafatuka aw faraqun minka. Faraqun dengan makhafatu, makhafatu sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang itu, apa yang membuatmu, apa yang membuatmu mengerjakan perbuatan seperti itu, memerintahkan anak-anakmu untuk membakar jasadmu sehingga menjadi abu dan membuang abu itu di laut dan di darat? Kenapa? Padahal Allah Maha mengetahui. Jawabannya, makhafatuk, takut. Dia mengira, karena jahil, mengira kalau debunya di sana-sini, Allah tidak akan sanggup untuk membangkitkan dia. Karena kalau Allah sanggup membangkitkan dia, dalam riwayat yang lain, saya Allah akan menyiksanya dengan satu siksa yang Allah belum pernah menyiksa seorang pun di alam semesta seperti itu. Qala fama talafahu an rahimah, an rahimahu indaha. Maka para ulama berselisih tentang huruf ma di situ. Apakah ma mausulatun, yang artinya yang. Maka kalau ma-nya mausulah, artinya maka yang ia dapati adalah rahmat Allah. Sebagian ulama mengatakan ma-nya manafiyah, artinya tidak. Maka ia tidak mendapati azab. Yang ia dapati justru rahmat Allah. Yani Allah tabaraka wa ta'ala mengampuninya. Ya, hadis yang sangat besar dan sering diulang-ulang oleh ulama untuk menjelaskan al-udhru bil-jahl. Orang yang jahil diberi udhur. Orang yang jahil diberi udhur. Dan menjelaskan keutamaan takut kepada Allah. Orang ini kan takut kepada Allah, tapi dia jahil. Dia mengira bahwa Allah tidak sanggup membangkitkan dia. Padahal kun fa'idha huwa rajulun qa'imun. Allah perintahkan laut untuk mengumpulkan debunya. Perintahkan darat untuk mengumpulkan. Tiba-tiba kun dia bangkit berdiri. Dan hadis ini banyak sekali. Saya mengumpulkan beberapa lafaznya dan dari jamaah para sahabat di kitab Zuhud. Di kitab Zuhud. Dan saya terangkan sebagian faedahnya. Demikian bab ini dengan 17 buah hadis yang dibawakan oleh al-imam. Nanti pada pertemuan yang akan datang, bab ke-36 masih berbicara tentang kalamullah. Judulnya bab kalami Rabbi Azza wa Jal yawmal qiyamah ma'al anbiya wa ghairihim. Berarti kalamullah luas, tidak hanya khusus terbatas pada Al-Quranul Karim. Tetapi Allah seperti adanya hadis Qudsi, Allah berbicara kepada para nabi dan seterusnya sebagaimana diceritakan di dalam 17 buah hadis tadi. Dan nanti bab yang ke-36, lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Barangkali ini ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.